dan tidak mau ketinggalan dari ilmu tersebut. Dan dia akan merasa rugi ketika harus terluput dari ilmu agama Allah Azza wa Jal, sehingga sekuat mungkin, semaksimal mungkin kemampuan yang ada pada dirinya dia gunakan untuk merasakan yang namanya majlis ilmu agama Allah Azza wa Jal. Sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim yang pernah kita nukilkan dalam kajian kita, apa kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, fa inna lil ilmi ladzatan man dzaqaha lam yatrukhu. Sesungguhnya dalam ilmu agama Allah Azza wa Jal ada satu kelezatan yang kalaulah seseorang sudah merasakan kelezatan ilmu, lam yatrukhu, dia tidak akan mau meninggalkan yang namanya ilmu. Kalau memang hati seorang hamba itu beriman kepada Allah, kecondongan dia kepada tauhid lebih besar, kecondongan dia untuk hidup dengan sunnah itu lebih besar, maka ilmu akan dirasakan sebagai kelezatan yang paling lezat dari kelezatan yang ada di dunia. Makanya kalau kita membaca sejarah kaum as-salafus saleh, bagaimana mereka belajar agama, subhanallah, kita akan melihat dengan sejarah mereka bahwasanya ilmu itu kalau sudah dirasakan oleh mereka, seakan-akan mereka ini ingin melupakan dunia. Tidak ada lagi kenikmatan yang lebih besar di dunia ini daripada nikmat ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Dalam sejarah kita dapati salafus saleh rela mereka di atas sahar ilal fajr, mereka rela bergadang sampai pagi karena ilmu. Didapati dalam sejarah kaum salaf dalam talabul ilmi, mereka itu rela untuk menjual rumah mereka, rela untuk menjual kendaraan mereka, rela untuk menjual semua harta mereka karena ilmu. Makanya kita kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, man talabal hadis faqad aflas. Maka siapa yang sungguh-sungguh belajar hadis, belajar ilmu agama Allah, maka dia harus bersiap-siap pasti bangkrut. Karena semuanya dijual. Terasa ilmu itu sangatlah mulia bagi mereka, bagi kaum salaf. Dan kalau kita membaca sejarahnya kaum salaf, kita akan mengetahui bahwasanya mereka itu jarang kumpul-kumpul makan karena ilmu. Bahkan ada dalam satu sejarah imam salaf, ketika mereka mendapatkan sudah sekian puluh tahun tidak pernah merasakan libur dari majelis ilmu, tiba-tiba ada berita syekh yang biasa memberikan kepada mereka ilmu hadis sedang sakit. Sifat manusia terkadang butuh hiburan. Setelah sekian puluh tahun tidak merasakan bersenang-senang, rela karena mendengar gurunya sakit, akhirnya mereka kumpul membeli ikan. Ketika sedang membakar, baru setengah matang, ternyata dapat berita dari murid yang lainnya lari ngasih tahu bahwa syekhnya sudah sembuh, sekarang dia sedang menuju majelis ilmu. Akhirnya ikan yang sedang dibakar itu mereka lemparkan, lari menuju majelis ilmu. Setelah beberapa hari mereka ingat dengan ikan yang mereka lemparkan, akhirnya mereka kembali ke tempat tersebut. Bukan karena rakus terhadap makanan, bukan karena mereka takut itu mubadir apa yang telah mereka buang. Akhirnya setelah beberapa hari kembali, ikan yang sudah mereka buang itu ternyata sudah dimakan ulat. Akhirnya mereka bakar lagi, baru mereka makan. Saking apa? Ilmu itu ternyata lebih lezat daripada ikan bakar. Ilmu itu lebih lezat dari segala makanan-makanan yang terlezat yang ada di dunia. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang benar-benar merasakan nikmatnya ilmu agama Allah Azza wa Jal. Makanya antum bersyukur kepada Allah, antum dan juga ana bersyukur kepada Allah. Di zaman yang mayoritas kaum muslimin mereka diharamkan dari majlis ilmu, terhalang dengan kesibukan dunia mereka dari majlis ilmu, ternyata kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Azza wa Jal untuk mendatangi majlis ilmu. Nikmat di atas kenikmatan. Makanya jaga nikmat ini. Sesibuk apapun, apapun aktivitas kita, jadikan ilmu sebagai kesibukan tertinggi. Yang lain mengikut. Dan segala urusan kita nanti akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal. Dan jangan kita menganggap sibuknya kita dengan thalabul ilmi ini akan mempersulit rizki. Kalau kita belajar agama pasti miskin, pasti sulit mencari uang ini dan itu. Tidak. Bahkan kalau kita berilmu tentang agama Allah, bagaimana Rasulullah menyatakan la'allaka turzaqu bih, ketika ada dua orang sahabat, dua-duanya ini adalah dua orang yang bersaudara, yang satu sibuk thalabul ilm, yang satu terkadang thalabul ilm, terkadang lagi dia banyak berjualan, sibuk kerja. Si kakaknya ini mengeluhkan tentang adiknya, dia ini Rasulullah sibuk belajar aja dan belajar, kalau aku ada waktu kerjanya ada ini. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La'allaka turzaqu bih. Kamu tahu, kamu itu kenapa sekarang dimudahkan berbagai macam rizki kamu dapatkan? Bisa jadi kamu dimudahkan rizkimu itu karena adikmu ini thalabul ilm. Berarti thalabul ilm itu adalah sebab mudahnya rizki. Makanya jangan sampai kesibukan dunia kita menghalangi kita dari thalabul ilm. Tanamkan prinsip dalam diri kita, kesibukan utama thalabul ilm, pekerjaan kesibukan nomor sekian. Dengan itu insyaallah taala maka segala urusan kita akan dimudahkan oleh Allah, termasuk rizki. Karena kata Allah jalla wa ala, Allah menjamin apa? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang berusaha untuk bertakwa kepada Allah azza wa jal, maka Allah Jalla wa'ala akan selalu berikan kepada dia jalan keluar. Dan Allah Jalla wa'ala akan memberikan kepada dia rizki dari arah yang dia tidak sangka. Makanya jadikan thalabul ilm ini sebagai kesibukan utama. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, pada siang hari ini insyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan kita terhadap kitab Tauhid karya Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan kita masih membahas bab tentang wajibnya mengajak manusia kepada Tauhid, kepada syahadat La ilaha illallah. Dan pada siang hari ini kita masuk kepada pembahasan terakhir dari bab ini, yaitu bab tentang masailul bab, ringkasan atau intisari dari pembahasan yang sudah kita lalui dalam bab ini. Kata beliau, yakni Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, fihi masail. Di dalam bab ini, yaitu bab doa ila syahadati alla ilaha illallah, ada beberapa permasalahan. Ya, ada beberapa permasalahan. Yang pertama, anna da'wata ilallahi tariqun manittaba'a rasulallahi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya berdakwah ke jalan Allah, dia merupakan jalan beragama orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaupun permasalahan ini, poin yang pertama dari Masailul Bab, banyak agak dikritik oleh sebagian para ulama, di antaranya oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Al-Qaulul Mufid Syarah ala Kitab Tauhid. Begitu juga oleh Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh dalam kitab At-Tamhid Syarah ala Kitab Tauhid. Kata mereka yang paling bagus, yang paling mencakup dan yang paling mengena harusnya bahwasannya ad-da'watu ilallah tariqatur tariqur rusuli wa manittaba'ahum. Ini yang benar. Bahwasanya dakwah kepada Allah, mendakwai manusia kepada jalan Allah, dia itu jalannya seluruh para rasul. Termasuk di antaranya nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jalan orang yang mengikuti mereka, jalannya salafiyin adalah mengajak orang kepada agama Allah. Makanya antum kalau sudah belajar agama, hati-hati. Kalau antum sudah dititipkan ilmu agama oleh Allah Azza wa Jal, jangan mau menjadi setan bisu. Sudah setan bisu. Tapi lisan kita gunakan untuk berdakwah ke jalan Allah sebatas kemampuan yang ada pada kita. Karena di antara lawazim kemestian orang yang berilmu adalah dakwah. Bahkan kata Imam Al-Albani rahimahullah, zakatul ilmi ad-da'wah. Zakatnya ilmu adalah dakwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun yang engkau pahami ilmu yang ada pada engkau cuma satu ayat. Selama engkau benar-benar berilmu tentang ayat tersebut, faham tentang maknanya, mengerti tentang tujuan ayat, mengerti penafsirannya, sampaikan kepada umat manusia. Dan bahkan keistimewaan, kenapa umat Nabi Muhammad SAW dianggap sebagai umat yang paling istimewa di atas umat-umat sebelum kita? Apa sebabnya? Dakwah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian itu adalah sebaik-baik generasi manusia, sebaik-baik kelompok manusia. Karena kalian itu dikeluarkan memiliki tugas yang besar. Apa tugasnya? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian itu diperintahkan untuk mengajak manusia kepada kebajikan. Ini dakwah namanya. Dan mencegah manusia dari kemungkaran. Dan kalian beriman kepada Allah Azza wa Jal. Maka salafiyun, mereka harus berdakwah sesuai dengan kemampuan yang ada pada mereka. Tapi ingat, jangan sampai kebiasaan dakwah itu lebih besar daripada kebiasaan mengaji. Paham? Ada orang hobinya dakwah tapi ngajinya malas. Hobinya jempolnya itu buat status, buat fatwa-fatwa, tapi jarang dan kadang enggak didapati dia berada di majelis ilmu. Ini musibah. Dan biasanya orang seperti itu biasanya hobinya itu debat. Padahal seorang imam yang alim plus mujahid plus mujaddid, al-imam Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah, beliau menyatakan bahwasanya apa? Al-laftu min kulli juz'in juz'an. Aku itu kalau mau mengarang satu juz kitab, aku itu harus membaca dulu 1000 juz kitab. 1000 juz menghasilkan 1 juz. Kalau zaman sekarang bacanya segini, itu pun karena dapat status Facebook, diolah masuk pikirannya, dikembangkan jadi 1000 status, 1000 ide. Berarti apa yang diberikan kira-kira itu? Kebodohan syubhat. Hati-hati. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah kalau mau memberikan ilmu, dipahami betul-betul, disampaikan sebagaimana apa yang dia dengar dari pemahamannya kaum salaf, baru dia sampaikan. Sehingga kesibukan thalabul ilmi itu lebih besar daripada kesibukan dakwahnya. Kalau imbang masih mending. Ini yang jadi masalah kalau dakwahnya lebih besar daripada belajarnya. Istilah orang Arab, faqidu syai'i la yu'tih. Orang enggak punya apa-apa enggak mungkin bisa memberi. Dia belajar bacanya baru A sampai huruf alif sampai jim, tapi ternyata dia ngajarkannya huruf jim sampai ya. Kira-kira apa yang terjadi? Hah? Huruf ya akan dia ajarkan ke umat huruf dal. Huruf dal dia akan ajarkan ke umat itu huruf ain dan selanjutnya. Berarti yang diajarkan adalah kesesatan. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah, dakwahnya dibangun di atas ilmu yang kuat, atau diistilahkan oleh Allah basirah. Ilmu yang benar-benar dia pahami baru dia sampaikan ke umat. Ini namanya basirah. Ya, jadi dakwah adalah jalannya para rasul dalam agama dan jalannya orang-orang yang mengikuti mereka. Dan ingat, dakwah itu enggak harus mengadakan majelis ilmu. Antum tahu ada kajian di masjid itu, di masjid Taman Islam misalnya, atau di masjid-masjid yang lainnya, paling tidak antum mengajak manusia untuk mendatangi majelis ilmu. Itu juga dakwah namanya. Ya, makanya Facebook itu bukan cuma digunakan untuk pencarian teman, ajang banyak-banyakan teman sampai 5000. Bukan itu. Tapi gunakan nikmat Facebook itu dengan sebaik-baiknya. Di antara dengan apa? Kalau enggak bisa menyampaikan ilmu, paling tidak ajak orang kepada majelis ilmu. Kalau belum mampu dakwah, apalagi mental kita, mental hobi debat. Kalau buat status, ada yang nyangga, ada yang bantah, pinginnya keluar bantahan 1000. 1000 bantahan jangan. Cukup ajak orang kepada ilmu. Sudah yakin ada perkara yang harus disampaikan, baru sampaikan. Faham di sini ikhwah? Baik, kemudian masalah yang kedua yaitu at-tanbihu 'alal ikhlas. Li'anna katsiran minan nas law da'a ila al-haqqi fa huwa yad'u ila nafsi. At-tanbihu 'alal ikhlas. Peringatan tentang pentingnya ikhlas. Apa arti ikhlas? Kata para ulama, tasfiyatul amal lillahi wahdah. Ikhlas itu adalah membersihkan amalan atau mensucikan amalan hanya untuk Allah. Kata Syekh, at-tanbihu 'alal ikhlas. Pentingnya ikhlas. Li'an